Apabila orang tua sudah meninggal, tapi dia punya hutang puasa karena sakit, apa saya sebagai anak harus membayar hutang puasanya? Kalau sakitnya itu adalah sakit yang tidak diharapkan kesembuhan lagi, maka dibayar fidyah. Tetapi kalau sakit yang bisa diharap kesembuhan, maka dibayar dengan hutang, dengan puasa. Kalau orang tua itu sudah sembuh, lalu belum sempat membayar puasanya. Taib. Misalkan sudah masuk bulan Syawal, dia sembuh. Selama satu pekan dia sembuh, namun dia belum sempat mengqada puasanya. Maka yang wajib atau yang disyariatkan, ya, menurut jumhur ulama juga tidak wajib, yang disyariatkan itu hanya satu pekan itulah yang dia ganti, ya, yang dia qada oleh walinya. Iya. Nah, andaikan belum sempat dia sehat misalkan, ya, lalu dia meninggal dunia dalam keadaan sakit, maka juga tidak disyariatkan untuk mengqada. Ya, karena orang yang sakit itu diberi keringanan untuk tidak berpuasa. Nah, dia meninggal dalam keadaan sakit, dalam keadaan dia masih diberi keringanan. Adapun kalau sudah sehat, sudah tidak ada sebab yang membuat dia diberikan keringanan. Iya. Jadi misalkan dari tanggal 1 Ramadan sakit sampai tanggal 30 Ramadan terus sakit, meninggal pada tanggal 30 Ramadan, maka yang seperti ini tidak ada kewajiban qada, atau tidak ada tidak disyariatkan untuk qada. Ya. Kalau misalkan sudah masuk 1 Syawal sampai 30 Syawal misalkan, ya, dia hidup sehat namun belum sempat mengqada, maka yang disyariatkan untuk diqada oleh ahli warisnya atau kerabatnya atau anaknya. Ya. Taib. Ini kalau dia meninggalkan puasa karena ada sebab yang disyariatkan, ya, seperti sakit atau melakukan safar, ya, atau sebab-sebab yang disyariatkan, yang dibolehkan dalam syariat. Adapun kalau dia meninggalkan puasa dengan sengaja tanpa ada sebab, tanpa ada uzur, maka tidak disyariatkan untuk diqada, baik oleh orang yang meninggalkan itu sendiri maupun oleh orang lain. Ya. Baginya hanyalah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanyalah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan orang yang meninggalkan salat dengan sengaja, ya, tanpa ada alasan syar'i. Itu tidak disyariatkan untuk qada. Ini pendapat Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala, cukup baginya bertobat. Ya. Karena tidak ada alasan syar'i. Baik. Adapun hadis disyariatkannya mengqada puasa untuk kerabat kita yang meninggal dunia adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha dalam riwayat Bukhari dan Muslim, man mata wa alaihi siyam sama alaihi waliyuhu. Barang siapa yang meninggal dan dia memiliki kewajiban puasa, maka hendaklah berpuasa untuknya walinya. Ya, berpuasa untuknya walinya. Juga dalam hadis Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, ada seorang wanita datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia bertanya, "Inna ummi matat wa 'alaiha shaumu syahrin." Sesungguhnya ibuku meninggal dan dia memiliki kewajiban untuk berpuasa selama sebulan. Faqal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ara'aiti Lau kana 'alaiha dainin akunti taqdihi? Bagaimana pendapatmu kalau ibumu memiliki hutang? Apakah wajib bagimu untuk menunaikan hutangnya? Qalat na'am. Dia katakan iya. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fadainullahi ahaqqu bil qada." Maka hutang kepada Allah itu lebih berhak untuk dibayarkan. Iya. Jadi dari hadis ini juga dapat dipahami, man mata wa alaihi siyam. Siapa yang meninggal dan atasnya ada kewajiban puasa. Ini seperti yang kita contohkan. Kalau dia sakit dan sudah sembuh, ada kewajiban puasa atasnya. Tapi kalau dia sakit terus setelah Ramadan, sakit terus sampai meninggal dunia, tidak ada kewajiban puasa atasnya. Sebab kewajiban puasa hanya bagi yang mampu. Hanya bagi yang mampu melakukannya. Baik.